Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu baina yaday sa'ati basyiran wa nadhira. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. تفضل يا شيخ. بسم الله. باب kelima, bertauban dari harta haram. Bagi yang memiliki ini. Buku cetakan terakhir halaman 599. 599. 96 yang terakhir banget. Enggak ada masalah. Poin 1. Anjuran untuk segera bertaubat. Dari uraian-uraian tentang harta haram pada bab-bab sebelumnya, sangat besar kemungkinan sebagian harta yang kita miliki saat ini termasuk harta haram yang terkadang disebabkan oleh ketidaktahuan kita akan hukum agama tentang muamalat yang kita lakukan untuk mendapatkan harta tersebut, dan terkadang juga memang karena kekhilafan sekalipun tahu bahwa itu adalah haram. Yang pada dasarnya manusia memang sering berbuat khilaf sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata'in wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam banyak berbuat kesalahan atau dosa, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah orang yang bertaubat dari kesalahan. Hadis riwayat Tirmizi dan dinyatakan hasan oleh Al-Albani. Baik. Ikhwani wa akhwati fillah, kita lengkap dari bab 1, bab 2 sampai bab 5. Nanti kita kembali lagi kepada yang belum, karena mengingat mungkin dalam beberapa kajian sering kasus terjadi seorang ikhwah, seorang akh, seorang muslim, seorang muslimah terlanjur mengais rezeki, mendapatkan harta dengan cara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal. Sekarang dia nyerah, bertaubat. Taubat itu artinya taba ya tubu, taubah. Artinya aba ya ubu, aubah. Artinya kembali kepada Allah Azza wa Jal. Dia tersesat jalan, ingin kembali kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang seperti ini biasanya dalam kondisi yang membutuhkan panduan untuk langkah apa yang dia harus ambil. Setelah dia tahu dan merasakan tidak nyamannya dan tidak enaknya berbuat maksiat kepada Allah dalam mencari harta tersebut, dia ingin kembali kepada Allah. Namanya orang sesat, ya. Tentu terkadang kalau pedomannya untuk kembali itu sesat juga, terkadang sesat dia. Bukankah Anda ketika melakukan perjalanan enggak tahu daerahnya? GPS mati, Waze-nya mati, Waze mati, apalagi tanya ke orang sekitar. Tanya ke orang sekitar, yang Anda tanya ternyata tidak tahu juga jalan. Kemana Anda jadinya? Sesat mutar-mutar. Ya atau tidak? Begitu juga dalam mencari kedekatan kepada Allah Azza wa Jalla tadi. Dia sudah merasa tidak nyaman dan tahu dosa dan bertobat kepada Allah. Tapi salah pedoman yang diikutinya. Bertanya kepada Ustaz A, Ustaz B, Ustaz C, lalu dia katakan ini langkah-langkah yang dilakukan. Ternyata salah, dia kembali berada dalam kebingungan dan kegelisahan dan kesusahan. Maka penting kita membahas hal ini untuk mengembalikan diri kita kepada pencipta dan khalik kita, Allah Azza fi'ula. Taib Syekh. Bila terlanjur mengais harta dengan cara yang haram, secepatnya lah bertaubat kepada Allah. Allah memerintahkan orang-orang yang beriman agar segera bertaubat setelah Allah melarang mereka memakan riba. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba at'afam mudha'afa. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'aduhas samawati wal ard. Samawati uddat lil kafirin. Uddat lil muttaqin. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم لا يعلمون وهم لا يعلمون adalahnya syekh وهم يعلمون afwan hati-hati ini kalamullah Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Sebentar, jangan kamu makan riba berlipat ganda. Kalau berarti kalau begitu makan riba tidak berlipat, enggak ganda juga, tidak berlipat, hanya 6%, 7%, halal atau haram? Coba ulang lagi terjemahan ayatnya, Ustaz. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan ya, bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Ya, Allah melarang memakan riba berlipat ganda. Kalau dia makan riba tidak sampai berlipat, setengah lipatan atau seperempat lipatan. Berlipat itu artinya kan pinjam 100 juta, bayar 200 juta. Itu berlipat atau tidak? Menggandakannya, pinjam 100 juta, bayar 300 juta. Itu berlipat ganda. Kalau pinjam 100 juta, bayar 100 ditambah dengan 7% atau 7 juta. Termasuk riba berlipat ganda? Jawab. Tidak. Tapi boleh berarti dimakan? Siapa yang bisa jawab tunjuk tangan? Kenapa? Fadl ya akhi. Mansukh? Kata siapa dimansukhkan? Sehingga berlaku pada saat ini proses hukum riba, awal riba seperti itu, kemudian terakhir Al-Baqarah 275 sampai. Ini kata siapa ini dimansukhkan, Yudi? Tidak, nasakh dan mansukh bukan urusan kita. Kalau ada Rasulullah mengatakan mansukh seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dahulu sebelum turun ayat tentang radhaah, ya, 5 kali susuan cukup untuk mengharamkan. Maka mansukh itu harus ada nas. Ya. Penjelasan antum salah, dengan demikian hadiah tidak dapat. Pun kalau betul antum enggak dapat hadiah juga. Yang lain fadl. Fadl, kenapa? Katsiru haram wa qalilu haram. Ini juga salah. Ayatnya kan jelas. Yang dilarang oleh Allah memakan riba ad'afan mudha'afa. Saya bisa jawab. Yang bisa jawab silahkan, boleh pulang dia selesai. Sudah dapat ilmu banyak, ngapain lagi akhir taib. Ada yang bisa jawab, masya Allah, tabarakallah. Pelajari usul fikih dengan baik. Kalau tidak, biasanya orang menghalalkan bunga bank dengan ayat ini. Iya atau tidak? Mereka mengatakan 6 bisa deposito bunganya berapa persen? 13%, 6%, 7%, 13% tertinggi. Itu cukup sebagai penutup inflasi saja, kata dia. Yang diharamkan Al-Quran kan yang berlipat ganda. Ini tidak sampai satu lipatan. Taib. Di dalam ilmu usul fiqh, ada dinamakan dengan mafhum, ada dinamakan dengan mantuq. Dalalatul lafzi ala ma huwa alaihi. Tunjukkan lafaz makna dari sebuah ucapan sesuai dengan makna itu. Ada makna dari lafaz, dari sebuah lafaz bukan maknanya itu, makna yang tersiratnya. Dalam bahasa Indonesia apa namanya? Ini dinamakan dengan mafhum. Di sini Allah melarang atau tidak memakan riba yang sedikit? Maaf, di sini Allah membolehkan atau tidak memakan riba yang sedikit? Hah? Tidak, yang dilarang Allah hanya makan riba yang berlipat ganda. Kalau riba sedikit bagaimana ya Allah? Tidak ada keterangan dilarang di sini. Faham? Juga tidak ada keterangan membolehkan di sini. Ada keterangan membolehkan di sini? Hah? Ada? Tidak. Di dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Baqarah, Allah mengatakan, wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Jika kalian bertaubat, untuk kalian hanya pokok harta kalian saja. Artinya A meminjamkan 100 juta. A, sebelumnya dia ngambil 6%, 7%, 8%, sekian persen. Lalu di si A ini bertaubat. Yang 7%, 1%, 0,0 sekian persen dari pertambahan uangnya tadi, dari pinjaman tadi, semuanya haram, kata Allah. Dalam ayat yang lain. Ini mantuk. Ya atau tidak? Kata Allah, jika kalian bertobat, untuk kalian hanya pokok harta kalian. Berarti yang halal hanya pokok. Sisa ribanya ini mau 0, sekian, tidak sampai 1/100 lipatan, haram atau tidak dalam ayat ini? Haram. Ini mantuk, ini mafhum. Tadi mafhum dalam ayat tadi hanya dilarang memakan riba berlipat ganda. Memakan riba yang tidak sampai berlipat ganda boleh atau tidak dalam ayat tadi? Tidak tidak dijelaskan. Paham antum? Tidak dijelaskan. Bila bertentangan mantuk dengan mafhum, maka yang didahulukan adalah mantuk. Ini sekarang dengan teks Allah mengatakan. Ini sekarang dengan tersirat Allah membolehkan. Bertentangan, maka yang dengan teks ini yang didahulukan perkataannya. Paham ini? Paham tidak paham jawabannya itu yang betul. Dalam mazhab Abu Hanifah, dalam masalah usul fiqh, beliau mengatakan ini ayat ini mensifati keadaan riba. Sesuatu yang mensifati keadaan, kenyataan, itu tidak memiliki mafhum. Tidak ada pemahaman mafhum itu, pemahaman yang tersirat. Apa kalau bahasa Indonesianya? Apa bahasa Indonesianya? Tekstual, kontekstual. Ah, tekstual kan yang jelaskan ya. Kontekstual dipahami dari makna tekstual itu berarti kan ya. Bila ada yang jelas dengan ada tekstual, kontekstual, pasti tekstual dulu didahulukan. Dan kemudian syarat dalam mazhab Abu Hanifah dalam masalah usul fiqh, pemahaman kontekstual itu bisa menjadi dalil bila dia tidak mensifati kenyataan. Ayat ini dia bukan mengatakan bahwa di bawah itu boleh riba, tetapi dia hanya mensifati kenyataan yang ada di waktu masa jahiliyah, bahwa riba mereka memang seperti itu. Riba mereka berlipat ganda. Tetapi riba modern sekarang berlipat ganda atau tidak? Di awalnya memang tidak, tetapi terlambat anda angsuran, ada pertambahan atau tidak? Baik. Terlambat 2 tahun, nanti berapa jadinya harus dibayar? Jangankan 2 tahun. Anda hutang beli rumah dengan cara KPR. Rumah dibeli cash, Anda pinjam cuma 100 juta. Tapi tenor Anda, KPR Anda sekitar 10 tahun. Berapa yang Anda bayar? Jawab. 150 juta? 10 tahun? Berarti antum banknya mana ini? Bangkrut bank antum ini? Hah? Yang tukang bank yang ngerti 200 10 tahun tenor 10 tahun KPR harga 100 juta jadi berapa dibayar keseluruhan? Hah? Antum betul ini betul 300 lebih informasinya ini pernah ngitung yang lain yang memang tahu dia 100 juta ayo cepat Mana ini? Nanti saya asal ngomong nanti antum marah-marah. Enggak begitu, Ustaz, katanya. Ah, berapa coba? Ayo. Udah kita tetapkan 300 betul? Hah? Berarti pertambahannya itu berlipat ganda atau tidak? Bukan sekedar satu lipat, berlipat ganda. 100 yang diterima dibayar dengan 300. Belum lagi terlambat angsurannya, ada dendanya pertambahan 0,05 dikali angsuran dikali hari keterlambatan. Ya atau tidak? Ini lebih besar daripada yang pertambahan tadi, dari 100 menjadi 300. Nanti bisa nanti dibayar, jadi kalau terlambat setiap bulan setengah 2 pekan, setiap bulan terlambat 2 pekan, setiap bulan terlambat 2 pekan, bisa dibayarnya nanti berlipat-lipat ganda, bisa mungkin 500 juta jadinya. Jelas? Ada beda riba Abu Jahal dengan riba masa modern ini? Tidak ada bedanya. Jelas? Baik. Faham ayat ini? Karena saya jelaskan ayat ini, sering orang-orang yang ingin mencari penghalalan sesuatu yang diharamkan oleh Allah dengan menggunakan ayat ini dalam masalah riba. Baik. Terus. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu sampai situ ayat bertakwa. Yang ketiga, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau dosa besar yang merugikan orang lain seperti riba dan zina, atau mengerjakan dosa-dosa yang hanya merugikan diri sendiri, mereka segera ingat kepada Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan-perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Ya, ingat ayat ini. Pertama, Allah memerintahkan kita segera bertaubat, segera kembali kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian ketika anda segera menuju bertobat kepada Allah, ampunan Allah dari dosa riba tadi, apa yang Allah sediakan? Segeralah menuju ampunan Rabbmu dan bersegeralah kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang kemudian Allah cap orang-orang yang segera bertobat tadi dengan orang-orang yang bertakwa. Hah? Maka subhanallah, sebagian orang yang tidak pernah terjatuh dosa riba, ya, berbeda mungkin rasa perasaan dengan orang yang pernah bergulat dengan riba kemudian dia bertobat. Karena dengan pertobatannya tadi berarti dia menuju ampunan Allah, yang berarti dia, kata Allah, wa jannatin, dia sekarang menuju surga Allah yang luasnya lebih luas daripada langit dan bumi. Ya. Maka jangan takut untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dari dosa-dosa tersebut. Namun dalam taubat tadi Allah syaratkan beberapa hal. Di antaranya langsung meninggalkan perbuatan tersebut. Tidak ada perencanaan masa depan dulu. Ustaz, saya bekerja di tempat riba. Saya mau bertaubat, tapi saya merencanakan masa depan saya dan anak-anak dulu. Setelah itu nanti saya baru bertaubat. Silakan. Kalau besok anda mati, berarti mati belum dalam keadaan bertaubat. Faham antum itu? Taib. Terus. Ayat-ayat di atas mengisyaratkan bahwa ciri-ciri orang yang beriman dan bertakwa bila terlanjur berbuat dosa besar seperti memakan riba, mereka segera ingat Allah lalu mereka meninggalkan perbuatan-perbuatan saat itu juga, perbuatannya itu saat itu juga serta memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat atas dosa-dosanya. Sifat ya, ini sebentar. Ini dia persyaratan taubat ya, akhi. Walam yusirru ala ma fa'alu. Langsung berhenti, tidak ada perencanaan dulu, Ustaz. saya merencanakan, jangan. Tahu itu haram langsung berhenti. Tapi dalam proses berhenti tadi kan memiliki proses yang harus dijalani, ya atau tidak? Seperti harus resign sekarang hari apa ini? Ahad. Kan enggak mungkin hari ini resign kan ya? Hari Senin bisa. Hah? Hari Senin bisa. Menunggu sampai besok itu masih dibolehkan. Tapi Senin berpikir lagi, kata istrinya, "Mas, jangan resign dulu, kita masih butuh ini. Oh iya, tunggu dulu. Rencana masa depan dulu. Ini berarti belum bertaubat. Kalau mati saat itu, mati dalam keadaan berbuat dosa besar, berbuat riba. Tetapi sudah Senin ajukan resign. Pagi, awal pagi buka masukkan ruang kantor, langsung ajukan resign. Untuk itu kan butuh proses, butuh proses. Terkadang sebulan, dua bulan, tiga bulan, empat bulan, lima bulan. Ketika selesai, andai mati dalam waktu proses ini, dia mati dalam keadaan bertobat. Seperti kisah orang yang membunuh 100 orang, kemudian untuk persyaratan sempurna taubatnya, dia harus berpindah ke kota yang di sana orang-orang yang beribadah kepada Allah. Dalam perjalanan ini dia wafat. Tarik menarik antara malaikat yang bawanya ke surga dan ke neraka. Kemudian Allah lipat bumi untuk agar dia dekat ke kota yang baik, dan malaikat yang membawanya ke surga menarik dia. Lihat, gara-gara satu orang yang bertaubat, titik koordinat bumi berubah. Apa titik lipat? Tentu lebih mendekat. Berubah enggak titik koordinat bumi pada waktu itu? Berubah. Kalau Allah yang melipat, kata Allah, ya dilipat berarti. Berubah segalanya. Paham antum itu? Demi seorang hamba yang dicintai oleh Allah yang sedang bertobat, walaupun dia belum sampai ke tempat kesempurnaan pertobatannya tadi, maka itu yang dimaksud. Tetapi perencanaan ya tidak ada dalam bertobat, karena anda dalam maksiat kepada Allah Azza wa Jal. Dan juga tidak ada bertahap. Ustaz, bukankah dulu ketika khamar diharamkan ada tahapan-tahapan-tahapannya? Ustaz, itu dulu sebelum diharamkan, setelah Allah telah mengharamkan. Ya. Bukan berarti perlahan-lahan dulu. Kalau gitu, ambil semua dosa besar, syirik, daripada anda melakukan syirik setiap hari, sekarang kurangi. Sekali seminggu. Dia berzina, kemudian dia ingin bertobat, tapi harus kata ustaznya, ya kalau kamu langsung kan kamu gak kuat ya. Dikurangi. Periodenya dikurangi. Biasanya sekali seminggu, ini jadi sekali sebulan. Ada arti bertobatnya? Tidak ada arti bertobatnya ya. Dia bertobat hari ini, besok bulan depan bikin maksiat lagi, dosa besar lagi. Tapi yang bertobat itu al-iqla' walam yusirru. Mereka tidak terus dalam perbuatan itulah. Artinya langsung berhenti. Wa ma nahakum anhu fantahu, kata Allah. Sesuatu yang dilarang oleh Allah langsung berhenti. Kata Allah, wa man ja'a mau'izatun min rabbih fantaha. Siapa yang datang kepada dia peringatan Allah telah mengharamkan, pelajaran dari Allah mengharamkan riba, langsung dia berhenti. Fa dengan tertib ta'kib. Allah menggunakan kata fa langsung artinya. Kalau thumma itu tertib tarakhi. Ada jarak, ada jeda boleh. Tapi Allah bukan menggunakan kata summa. Allah gunakan dengan kata fa, yang menunjukkan tertib ta'qib. Ketika tahu dan sadar, langsung berhenti. Allahu barik fikum. Terus. Sifat ini yang dimiliki oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Mari kita lihat bagaimana Abu Bakar bertobat beliau dari terlanjur makan harta yang haram. Terus. Bahwa Abu Bakar memiliki seorang budak yang setiap hari bekerja. Dari hasil pekerjaannya ia membeli roti lalu memberikannya kepada Abu Bakar. Setiap malam saat Abu Bakar akan memakan roti yang dibawa oleh budaknya, ia selalu menanyakan dari mana roti tersebut dia dapatkan. Pada suatu malam, tahu, pahamkan kisahnya ini. Abu Bakar memiliki budak. Dalam syariat Allah, budak seluruh hasil pekerjaan dia milik tuannya. Tapi budak ini dapat biaya hidup dari tuannya, biaya makan. Makan diberikan oleh tuannya. Tapi seluruh hasil dia milik tuannya. Abu Bakar memiliki seorang budak. Setiap hari budak ke pasar bekerja. Pulang, bila dapat hasil dari pekerjaannya, dia membawa roti beli untuk Abu Bakar. Jelas ini? Dan setiap malam Abu Bakar selalu tanya, ini roti dari mana? Paham antum? Pernah anda ditanya istri ketika bawa gaji, mas ini uang dari mana? Tidak, kenapa? Dianggap anda adalah para nabi, maksum dari dosa gitu? Atau takut dia ketika tahu dari yang haram gak jadi dipegangnya uang? Hah? Atau sebaliknya, ketika istri menyodorkan uang kepada suami, umi ini uang dari mana? Bagaimana cara engkau mendapatkannya? Jelas atau itu? Setiap hari bertanya, enggak bosan. Karena masalahnya adalah masalah neraka yang akan dimakannya. Antara ingin memakan makanan dengan akan memakan neraka. Kan kalau Rasulullah mengatakan, lahmun nabata min suhtin fanaru awla bih. Daging yang tumbuh dari makanan yang haram, dari harta yang haram, maka neraka akan membakarnya. Siapa yang berani memasukkan neraka ke dalam rongga perutnya? Siapa yang berani menyuapkan neraka ke mulut istrinya? Siapa yang berani menyuapkan neraka ke dalam mulut anaknya? Anaknya yang lucu dikasih api neraka, ya akhi. Orang seperti ini harus dipenjarakan ini. Karena memberikan neraka kepada anak istrinya. Baik. Terus. Pada suatu malam, Abu Bakar sangat lapar karena berpuasa di siang hari. Ia mengambil roti yang disediakan budaknya tanpa bertanya terlebih dahulu. Ya, kasusnya dia sangat lapar. Tanpa babi ibu biasanya nanya, ah, langsung dia makan malam ini. Ah, tanpa bertanya dulu. Apa yang terjadi ternyata? Setelah tahu Abu Bakar selesai memakan roti, si budak berkata, tahukah tuan dari mana asal roti tersebut? Abu Bakar bertanya, beritahulah aku dari mana roti tersebut berasal. Ya, mulai ragu Abu Bakar. Karena biasanya nanya, sekarang enggak nanya. Sekarang budaknya bertanya, tuan tahu itu roti dari mana saya dapatkan? Kata Abu Bakar langsung terperanjat, cepat sebutkan dari mana engkau dapatkan. Sebelum terlalu jauh ini roti masuk. Terus. Budak itu berkata, dahulu di masa jahiliyah ada seseorang yang meminta diramal. Tahu anda diminta diramal? Minta diramal mas, nasib masa depannya. Ah, apakah saya jadi orang kaya atau miskin? Apakah saya biasanya ramal apa, sukses atau tidak? Terus apa untungnya anda kalau tahu? Minta dirubah jalan nasibnya, kan begitu? Oh, kamu nasib kamu kedepannya jadi miskin, bisa dirubah? Oh bisa. Maharnya A, B, C, D, E, F. Lalu dia sudah tahu ini gak ada untungnya datang ke tukang ramal. Iya atau tidak? Tahu anda masa depan anda begitu, hanya membuat anda takut hidup. Kemudian dia mungkin bisa merubah. Tidak ada orang yang bisa merubah jalan hidupnya. Kalau ada orang yang bisa merubah jalan hidupnya, berarti dia Tuhan sudah. Buktinya apa? Tidak ada satupun yang ingin dapat bencana dalam kehidupan dan kesusahan, kekurangan. Tetapi kita dapati sehari-hari kita susah, sakit, ini segala macam. Berarti hidup kita bukan kita yang mengatur. Ada yang mengatur. Kita hanya berusaha saja. Wallah ta'ala. Fadal ya akhi. Lalu aku meramalnya. Ya. Padahal aku tidak bisa meramal. Ya. Paham antum ini? Tukang ramal apa namanya? KW. Aku hanya menipu dia saja. Kebetulan tadi saya bertemu dengan dia. Paham antum itu? Kata dia ada orang minta diramal. Padahal aku enggak bisa ngeramal, tapi dia minta juga, ya udah aku berikan aja jasa ramalan. Ya. Lalu dia enggak bayar uang ramalannya. Pergi begitu saja. Hah? ternyata yang aku ramalkan betul. Dia tentu ingat berutang budi ke aku kan ya. Tadi saya bertemu dengan dia Abu Bakar di pasar dan dia bayar uang ramalnya tadi. Aku beli roti, terus. Dan dia memberikan upah ramalan di masa jahiliyah dulu. Lalu dengan uang itu aku membeli roti ini. Ah, tayyib. Sekarang kira-kira apa yang akan dilakukan Abu Bakar? Ah, ya. Lihat. Semerta-merta Abu Bakar memasuk. Serta-merta ya. Serta-merta Abu Bakar masukkan jarinya ke dalam kerongkongannya dan memuntahkan seluruh isi perutnya. Walam yusirru ala ma fa'alu. Ya. Andai itu masih di tangan, pasti akan dibuang oleh Abu Bakar. Sekarang sudah terlanjur masuk, apa boleh buat, pasti juga akan dikeluarkan dia. Dia masukkan jemarinya ke dalam kerongkongannya agar memuntahkan makanan tersebut. Terus? Lalu budak tersebut menceritakan hal-hal tersebut kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW bersabda, "Hih, engkau telah membohongi Abu Bakar." Marah hatinya ni akhi. Itu kan marah. Itu. Ini maksudnya marah. Menghardik begitu terus. Engkau telah membohongi Abu Bakar. Ya, betul. Celakalah engkau. Ah, masya Allah, bagus sekarang. Sesungguhnya Abu Bakar tidak mau memasukkan sesuatu ke dalam perutnya kecuali yang baik. Ya. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Lafaz hadis ini berdasarkan riwayat Ahmad. Ya. Dalam riwayat yang lain sampai Aisyah mengatakan, "Irham nafsaka ya abi." Wahai bapakku Abu Bakar, sudah cukup. Kasihani dirimu. Lalu jawab oleh Abu Bakar, "Tidak wahai bunayyati, anakku. Andai aku tahu bahwa nyawaku akan terbang dengan makanan yang haram tadi, silakan keluar sekalian." Ya. Itu arti bertaubat. Cuman masalah sepotong roti. Bagaimana bertobat dari rumah? Dari kendaraan roda 4, dari uang pesangon sekian atau uang deposito sekian dan lain-lainnya. Baik. Terus ya. Seorang mukmin tidak akan menunda-nunda untuk bertaubat dari harta haram. Karena penundaan bertaubat dari harta haram menimbulkan banyak dampak yang sangat buruk, di antaranya dampak terhadap pribadi akan menyebabkan hatinya berkarat dan semakin susah untuk bertaubat. Karena setiap dosa yang diperbuat akan membentuk bercak hitam di hati. Dan semakin banyak bercak hitam di hati seorang, semakin gelaplah hatinya melihat kebenaran. Sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Tirmizi, artinya sesungguhnya seorang hamba bila berbuat dosa niscaya akan dipercikkan noda hitam pada hatinya. Jika ia berhenti berbuat dosa lalu meminta ampun dan bertaubat, maka hatinya menjadi cemerlang kembali. Jika ia kembali berbuat dosa, hatinya akan dilapisi kotoran, sebagaimana Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka dengan kotoran. Quran surah Al-Mutaffifin ayat 14. Bila hati telah tertutup kotoran, ia tidak akan dapat merasakan ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan. Ya, sebentar. Ketika dia menunda pertobatannya, maka yang terjadi hatinya semakin gelap dan hitam. Ketika gelap dan hitam, hati tadi tidak bisa melihat kebenaran lagi. Sehingga yang disalahkannya syariat Allah. Ah, masa riba haram? Itu kan sekarang kebutuhan manusia di bidang ekonomi. Coba dia suruh atur ekonomi tanpa riba, emang bisa negara tanpa riba? Baik. Hatinya sudah gelap. Kalau Allah yang menciptakan langit dan bumi ini mengharamkan, berarti pasti bisa. Iya atau tidak? pasti bisa karena Allah menciptakan langit dan bumi. Ketika mereka menentang ketentuan Allah dalam mengatur ekonomi tersebut, pasti kehancuran yang akan terjadi seperti kehancuran sekarang dirasakan oleh manusia, karena mereka mengelolanya dan mengaturnya dengan menentang dan melawan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Ini terjadi karena hatinya telah gelap, terlambat dia bertobat dan ditunda-tunda sampai yang disalahkannya syariat Allah Azza wa Jalla. Terus, bila hati telah tertutup kotoran, ia tidak akan dapat merasakan ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan. Allah berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa innalahu ma'isatan dzanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sulit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ya. Toha 124. Ketika berpaling dia dalam ketentuan Allah dalam mencari dan mengisi rezeki dan mengatur ekonomi tadi, apa yang dijanjikan oleh Allah? Ma'isyatan dongka, kehidupan yang sempit dan sulit. Sering saya jelaskan dan pernah kita jelaskan di permasalahan riba sebelumnya, kalau tidak salah saya. Betul teman-teman? Bahwa penyebab inflasi apa? Hah? Pernah kan kita bahas? Kan kita baca dari bab riba pertama kan? Iya kan? Apa penyebab inflasi? Murni riba. Bahkan tukang riba sedunia pun mengatakan bahwa inflasi tidak akan pernah selesai problemanya sampai pinjaman 0% bunganya. Apa artinya ini? Mereka tahu itu. Dan ini kezaliman kepada manusia seluruhnya. Bukan kezaliman kepada yang memberi pinjaman. Ya. Maka ini penghidupan yang sempit, sulit sudah. Ya atau tidak? Inflasi terus. Keringat sudah bercucuran, uang makin berkurang. Memang bertambah nominalnya, tapi makin tidak bisa menghidupi keluarga. Terus. Pemilik hati yang dilapisi kotoran tersebut akan merasakan dunia begitu sempit, sekalipun ia memiliki beberapa perangkat kebahagiaan seperti harta yang berlimpah. Hidup mereka dipenuhi kegundahan, kegelisahan serta keputusasaan untuk mendapatkan kebahagiaan, walayazubillah. Iya, ini Anda lihatlah di tempat-tempat negara-negara yang di sana angka bunuh diri tertinggi. Bukankah negara itu memiliki warga negara yang memiliki apa fitur-fitur yang cukup, perangkat-perangkat yang cukup untuk mendapatkan kebahagiaan seperti harta? Iya atau tidak? Tapi kenapa di negara mereka angka kematian dengan bunuh diri tertinggi? Karena mereka tidak merasakan kebahagiaan di dalam sesuatu yang telah mereka capai, mereka putus asa. Kita kaum muslimin dengan ekonomi yang selalu diobrak-abrik, ya, dengan kehidupan yang selalu tidak sesuai standar menurut mereka yang tadi, tapi angka bunuh diri sangat kecil sekali. Karena kita beriman kepada Allah dan Rasulnya bahwa kita ada yang menentukan kehidupan kita ini. Kita mencari yang halal saja, bukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Taib. Terus. Sebagaimana Allah menggambarkan kondisi kejiwaan tiga orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terlanjur berbuat dosa, tidak ikut berangkat perang Tabuk. Wa ala thalathati alladhi khulifu hatta idza daqat alaihimul ardu bima rahubat wa daqat alaihim anfusuhum wa zannu alla malja'a minallahi illa ilaihi thumma taba alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Ya. Dan terhadap tiga orang yang ditangguhkan permintaan taubat mereka, penerimaan taubat mereka, penerimaan taubat mereka, hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas, dan jiwa mereka pun telah sempit pula rasanya oleh mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksa Allah melainkan kepadanya saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. At-Taubah 118. Iya. Tiga orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak ikut perang Tabuk, mereka sangat merasakan tidak nyamannya dalam kebuatan bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, tidak ikut perang tadi. Sampai Allah gambarkan kondisi jiwa mereka itu, kata Allah, وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ. Bumi yang begitu besar, apalagi di masa itu, bumi yang begitu luas, mereka rasakan sempit di dadanya sudah. Ya, sampai jiwa mereka aku merasa sempit, mereka ingin bunuh diri bala. Bukankah setelah 50 hari taubat mereka belum diterima, salah seorang di antara mereka berdiri di atas atap rumahnya, rasanya ingin menjatuhkan dirinya, artinya dia ingin bunuh diri sudah. Lalu di waktu itu turun firman Allah ini, wa lasatil ladzina khulifu hatta idza daqat alaihimul ardu bima rahabat wa daqat alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaihi thumma taba alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Di pagi harinya turun firman Allah kepada Rasulullah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada sahabatnya setelah salat subuh. Para sahabat ingin berlomba-lomba menyampaikan kepada tiga orang yang diboikot oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas perintah Allah azza wa jal. Sampai salah seorang di antara mereka ingin menjatuhkan diri dari atap rumahnya sudah. Ketika itu beberapa sahabat saling berlomba. Ada sahabat yang naik menunggang kudanya secepat-cepatnya agar bisa sampai kepada Ka'ab bin Malik yang sedang berada di atap rumahnya, ingin setelah 50 hari diboikot, ingin menjatuhkan dirinya dari atap rumahnya. Salah seorang sahabat naik ke tempat ketinggian ke atas bukit dan berteriak, "Abshir ya Ka'ab, laqad taballahu alaik." Berbahagialah wahai Ka'ab, Allah telah menerima taubatmu dan Allah telah menurunkan firman-Nya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima taubatmu. Sehingga dijelaskan dalam hadis itu, sabaqa as-sautu al-farasa, suara lebih dulu sampai daripada kuda. Online, artinya pakai via telepon dia nyampe sana, Allah telah menerima taubat. Ya, ini gambaran orang-orang yang terlanjur berbuat dosa. Siapapun dia, mau muslim, mau muslim, apalagi non muslim pun akan merasakan demikian. Buktinya di negara-negara kafir itu, kenapa mereka bunuh diri? Karena mereka merasa dunia sempit. Kenapa mereka merasa dunia sempit? Karena mereka berpaling dari peringatan Allah Azza wa Jal, sehingga mereka merasakan kehidupan mereka begitu sangat sempitnya. Yang kafir pun dapat sisaan di dunia sebelum di akhirat. Taib. Cukup akhi atau? Cukup? Taib. Terus. Fadul ya akhi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Begitu ya akhi, kita harus seirama dengan saudara kita. Saudara kita ingin temponya cepat, diikutin. Fadul. Ustaz, saya mau nanya. Saya punya rumah, Cuman yang ngontrakin itu seorang debt collector dari suatu bank konvensional. Itu uangnya ke saya halal, halal atau tidak? Tidak. Kalau kalau Anda yakin bahwa dia tidak punya kerja yang halal yang lainnya atau tidak punya pemasukan yang halal lainnya, suruh dia keluar. Baik, terima kasih Ustaz. Allahu barik. Assalamualaikum. Itu solusinya yang sudah saya tunjukkan, suruh dia keluar. Daripada antum dapat uang enggak halal. Padahal Anda capek bangun rumah. Ya atau tidak? Dengan biaya yang halal Anda bangun tuh yang haram juga. Insyaallah yang halal kan ya? Hah? Sekarang dipakai oleh orang, dia pakai gunakan uang yang haram. Jangan terima. Tayyib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukum lembaga zakat infak sedekah yang mengeluarkan beasiswa pendidikan untuk mahasiswa, di mana prosesnya itu ada pendaftaran, kemudian mahasiswa mengajukan persyaratan dan ada penerimaan gitu. Kemudian apabila ada seseorang yang sudah menerima beasiswa tersebut dari yayasan zakat tersebut, kemudian dia merasa tidak berhak menerimanya dan sudah berlalu gitu, apa yang harus dilakukan sekarang dan uangnya sudah dipakai itu? Terima kasih. Jazakallahu khair. Allahu barik fiik. Dia mengajukan beasiswa ke lembaga zakat. Ketika dia mengajukan, dia mustahik zakat atau tidak? Mustahik zakat, dia fakir miskin atau bukan? Artinya dia mampu atau tidak membiayai sekolah sendiri? Dia tidak membiayai sekolah sendiri, masih dibiayai orang tua. Orang tuanya mampu membiayai sekolah itu? Kecukupan, tapi mampu sebetulnya? Ya, sebenarnya mampu. Berarti dia dimasukkan oleh lembaga tadi ke dalam sabilillah. Lembaga itu tidak menjelaskan. Dari lembaga zakat sepertinya memplotkan untuk ya fisabilillah gitu. Fisabilillah, taib. Ilmu yang dipelajari ilmu apa? Ilmu yang dipelajari ilmu umum, ilmu dunia. Ilmu dunia. Dia yang mengajukan ini jenius atau tidak? Ya di. Saya maksudkan ya ini harta-harta zakat untuk sabilillah. Kalau dia kemampuan IQ-nya biasa-biasa saja, akan bermanfaat enggak untuk kaum muslimin ilmunya? Beliaunya kuliahnya di universitas favorit gitu, di nomor satu di Indonesia gitu. Iya, dan dianya pun jenius. Nah, itu saya tidak bisa memastikan. Ya, maksud saya di atas rata-rata begitu. Iya, di atas rata-rata. Artinya dia mampu akan berbuat untuk kaum muslimin. Siapa tahu dia bisa bikin bom yang lebih mengalahkan bom atom. Ya, untuk sekarang belum ada kontribusi yang terlihat gitu. Tapi diperkirakan mampu untuk itu. Ya. Insya Allah. Terkadang seorang orang tua dalam mendidik anaknya untuk untuk mengutus anaknya ke sekolah, dia anggap semua anaknya itu bisa masuk ini, masuk ini, masuk itu, masuk ini. Walaupun anak itu terkadang tidak mampu secara ada apa? Secara kemampuan IQ-nya dia tidak mampu. Kan berarti Anda membuat anak ini stres jadinya. Dipaksa juga. Padahal kalau tidak mampu, banyak hal-hal yang mampu yang dilakukan oleh anak ini. Begitu juga dalam bidang zakat tadi yang dikatakan oleh para fuqaha bahwa dibolehkan zakat untuk para pelajar, pertama di bidang ilmu yang bermanfaat walaupun ilmu dunia, kemudian ini bidangnya, kemudian orangnya di atas rata-rata kemampuannya. Kalau kemampuannya di bawah rata-rata atau sama atau rata-rata, jangan ambil zakat, ambil langsung, jangan belajar panjang-panjang ya, langsung hidup berbisnis dan segala macam, berusaha sehingga dia mampu dan tidak harus minta-minta sana sini. Jelas? Bila terpenuhi dua rukun ini, dua syarat ini, boleh. Kalau seandainya beliaunya tidak pantas menerima hal itu. Kemudian tidak pantas menerima sudah itu. Sudah berlalu, dulu pernah berapa, menerima. Hitung berapa uang yang diterimanya, berikan kepada asnaf yang lain seperti fakir miskin. Harus melewati lembaga zakat itu tidak, lagi atau tidak? Tidak. Nanti dipotongnya 1/8 lagi kalau ulang. Dengan nominal yang sama. Ya. Ya. Kecuali inflasinya besar. Dihitung inflasi juga. Kalau ya iya. Dia terima 30 tahun yang lalu. Hah? Diperkirakan sekitar 10 juta. Sekarang dibayar 10 juta enggak ada artinya. 30 tahun yang lalu ya dia perkirakan 30 tahun yang lalu 10 juta itu berapa gram emas? 10 juta 30 tahun lalu berapa gram emas? Sampai sekilo. Betul, serius ya? Sampai sekilo apa tidak? Anggap sampai sekilo, sekarang bayar 500 juta berarti. Jelas? Iya, ini berarti uangnya sudah tidak ada gunanya. Anda emang mau saya pinjam uang Anda 100 juta, sekarang saya bayar 30 tahun lagi 100 juta. Ada yang mau? Ini namanya bukan riba namanya. Karena riba adalah, kan saya bahas di buku haram tentang hiperinflasi. Wa in tubtum, kata Allah Subhanahu wa taala, wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimun wa la tuzlamun. Jika kalian bertobat, untuk kalian pokok harta kalian, kalian tidak boleh menzalimi dan tidak juga tidak dizalimi. Dalam kasus tadi, kalau 100 juta juga dikembalikannya setelah 30 tahun, berarti dia dizalimi atau tidak? Dizalimi. Hari ini 100 juta dapat umpamanya mobil Avanza berapa tahun pakai? 5 tahun pakai? Lebih? 6-7 tahun pakai. Ya. Nanti 30 tahun lagi itu dapat Avanza 30 tahun pakai. Iya atau tidak? Faham? Berarti dizolimi atau tidak? Selama 30 tahun uangnya enggak bisa digunakan. Tahu-tahu sekarang pada saat dibayar tidak ada lagi nilainya. Jelas tadi? Baik, Allah barik fiik. Kalau belum mampu bayarnya angsur, tapi jangan terlalu lama juga, nanti inflasinya makin tinggi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izinnya Ustaz, mau tanya tentang sebuah akad halal atau haram, boleh Ustaz? Kenapa? Kurang jelas suaranya. Saya mau berakad jual beli. Saya ya, tanya terus. Ustaz, halal atau haram boleh enggak Ustaz? Di luar tema ini kan berarti. Boleh, luar tema boleh, enggak ada masalah. Asal masalah muamalat, masalah bisnis, fadhal. Bismillah. Begini Ustaz, jadi saya dan beberapa ikhwan mau mengumpulkan uang, terus kita investasi. Di kampung gitu, dibeliin kambing gitu ya Ustaz. Ya. Nanti peternaknya sudah ada di sana, orang kampung juga asli dari bahan makanan. Ada 5 orang. Ya, katakan. Beli kambing berapa? 50 ekor. Ya, 10 lah katakan Ustaz. 10. Ya, 10 Ustaz itu ya. Terus masing-masing dengan modal rupiah yang sama. Ya, modalnya sama, disamakan lah intinya seperti itu. Sama disamakan lain. Sama atau tidak? Kalau hitung-hitungannya sampai situ belum sih Ustaz, cuman belum ini baru mau akan kan ya. Ya? Ah, mau, ya. Mau sama mau enggak sama juga enggak ada masalah, tapi nanti persentasenya harus jelas. Okay. Karena kerugian berdasarkan persentase modal. Keuntungan boleh berlebih tidak sesuai dengan persentase modal boleh, tapi kerugian harus berdasarkan persentase modal. Terus ya. Yang saya tanyakan Ustaz, kalau misalnya akadnya seperti ini, nanti kalau kambingnya beranak, katakanlah dari 10 kambing itu nanti ada menghasilkan 10 anak kambing juga gitu ya. Terus? Nah nanti kita bagi hasil Ustaz, peternaknya karena dia sudah mengurus kambingnya itu dibagi 5 anak kambing, nanti 5 anak kambing sisanya nanti bagian dari investornya itu. Salah ini, enggak, ini enggak boleh. Enggak boleh Ustaz ya. Enggak boleh. Penjelasannya Ustaz. Penjelasannya yang boleh. Kenapa tidak boleh padahal 10? Hah? Ini iya kalau 10. Kalau 9 gimana Anda? 4,5 4,5? Kalau itu. Taib. Ini walaupun juga masih 10, yang satu kurus-kurus, yang satu gendut-gendut. Yang mana buat pengelola? Yang mana buat investor? Yang gendut apa yang kurus? Belum tahu. Satu kurus, satu gendut gitu. Yang gendutnya 6, yang kurusnya 3. Gimana yang baginya? Taib. Maka di dalam syariat, dalam hal ini, karena itu Imam Syafi'i melarang modal dalam bentuk barang, harus dalam bentuk uang tunai, emas atau perak. Madhab jumhur ulama boleh modal itu dalam bentuk barang, tetapi dinilai dengan uang. Paham? Tadi Anda bersepuluh, beli 10 kambing. Ini akan diserahkan kepada sekelompok, kepada satu orang pengelola, ya, dengan akad bagi hasil. Pada saat diserahkan, katakan kepada dia, ini 10 kambing ini, tadi modalnya masing-masing sama, sama-sama, umpamanya 10 kambing berapa harganya? 20 juta? Ya, sekitar. Anggap 20 juta. Masing-masing 2 juta, 2 juta, 2 juta, 2 juta rupiahnya. Kemudian dibelikan kambing 10. Pada saat diserahkan kepada pengelola ini, dinilai lagi, apakah masih 20 juta sebelum diserahkan, pada saat diserahkan, atau turun atau naik. Ya, dinilai pada waktu itu. Tapi kalau jaraknya terlalu dekat, sehari dua hari, mungkin gak ada perubahan. Ya atau tidak? Katakan kepada dia, ini 10 kambing adalah modalnya 20 juta. Lalu bagi hasilnya bagaimana? Nanti 50 buat kamu, 50 buat kami. Bagaimana caranya? Selama 1 tahun atau berapa waktu lamanya, setelah udah kita ingin tutup kerjasama, ternyata dari 10 beranak masing-masing 3. Bisa kan ya? Setahun kambing besar 3 bisa atau tidak? Bisa. Tapi semuanya betina, jantannya mana berarti? Ah, anggaplah tidak 10, tidak 30 anaknya. Anggap umpamanya 15. Ah, karena ada sebagian jantan, sebagian betina. 15. Berarti sekarang menjadi 25 ekor. Pada saat akan dibagi, diminta seseorang yang mengerti tentang harga kambing, ini sekarang 25 ini berapa nilainya semua? Paham? Berapa nilainya semua? Anda dihitung umpamanya, anggap 3 juta naik harga kambing di waktu itu. Ya, 3 dikali 25 berarti 75 juta. Tadi modal awal berapa? 2 juta Ustaz. Per orang 2 juta. 20. 20 juta. Berarti keuntungannya berapa? 55. 55 setengah buat dia, berarti 27,5 ya. Betul? 27.500 untuk Anda. 27.500 buat kami. Ingin dia juga kambing bentuknya. Hah? Ya udah. Anda sepakati mana yang kambing yang nilainya 27.500, berapa ekor? Anggap umpamanya berapa ekor? Harganya tadi 3 juta. Berarti 9,5. Anggap udahlah, ini ambil 10 ekor, ini, Anda bawa ke operasional, nilai ini sampai enggak 27,5 juta, kurang lebih segitu. Udah ambil buat kamu kambing ini. Rela dia, rela sudah. Sisanya, kambing berapa tadi jadi lagi? 10 udah buat dia. Berapa sisanya? Lupa saya. 15 keuntungan untuk Anda bersepuluh. Masing-masing dapat 1,5 pertambahannya. Jelas? Berarti intinya kita konversikan ke uang gitu ya Ustaz ya? Kambingnya. Mesti. Ya, karena jadi, kalau Anda konversikan ke kambing, gak ada anak dia. Apa yang mau dibagi sekarang? Gak mungkin dipotel juga ya Ustaz ya? Hah? Ya Ustaz. Gak beranak dia sekarang. Apa yang mau dibagi? Kalau tadi dinilai dengan 25 juta, sekarang panggil presial. Tentu selama tangan dia bertambah. Ya atau tidak? Ya. Ditanya, ini berapa sekarang nilainya? Katakan dia, oh sekarang udah berat sekian, udah berat sekian, udah berat sekian. Nilainya 30 juta. Berarti nambahnya berapa? Tadi modal 25 kan ya? 20 tadi. Berarti ada 10 juta. Dibagi 5 juta buat Anda, dibagi 10 juta buat investor. Andai mati kambing, nah, Itu dia. Andai mati kambing, siapa yang mau mengganti? Harusnya kedua. Allah yang akan mengganti, enggak mungkin. Jangan kambing yang mati. Bukankah doa kita dalam musibah apa? Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minna. Ya Allah, ganti yang lebih baik. Yang bisa mengganti hanya Allah. Yang dia bagaimana dia mau mengganti si pengelola itu, kecuali ada kelalaiannya. Harusnya kambing jam sekian dimasukin ke kandang enggak kena hujan. Terlambat dia masukin dan hujan kena basah semua kambingnya jadi batuk pilek. Hah? Sudah dibawa ke sana kemari mati. Dari 20 ekor tadi tinggal lagi 5. Ya, milik Anda hanya 5, sesen pun tidak boleh minta ganti rugi. Maaf. Milik Anda hanya 5 diganti oleh dia karena ada kelalaian. Paham tadi? Diganti karena ada kelalaian. Andai dia mati, hujan subhanallah turun lagi musim hujan mendadak langsung begitu besar dan semuanya batuk pilek dan mati. 15 sesen pun dia tidak mengganti. Berarti kalau karena ini di luar kemampuan dia, agak andai Anda pun yang mengelola, pasti mati juga dia. Dia rugi atau tidak? Dia sudah rugi karena dia sudah mengelola umpamanya 5 bulan. Dapat apa dia? Enggak dapat apa-apa kan ya? Harusnya kalau dia bekerja ke orang untuk mengembalakan kambing dengan upah tetap mungkin dapat upah UMR 2,5 per bulan. Jadi 5 bulan kali 2,5 berarti sudah 7. Sudah dapat 7.500. Ini sekarang dia enggak dapat 7.500, Anda suruh ganti lagi 15 ekor. Paham atau? Insyaallah Pak Ustaz. Boleh tanya satu lagi Ustaz? Tahu, panitia ya, boleh cukup. Lebih satu. Baik. Cukup. Cukup belum. Allah berkati. Kalau enggak nomor antrian baru ambil. Ambil duduk di belakang orang tua. Baik. Kasihan Ifah yang lain juga. Assalamualaikum Ustaz, dari Ahwat ada yang mau bertanya. Begitu panitia sekarang Ahwat? Iya dong, dari tadi udah 3 nih. Yes. Ahwat. Saya enggak tahu Ibu panitia. Ihwan 3, Ahwat 3. Silakan Ibu. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustaz, bagaimana hukumnya jika karyawan yang bekerja di travel tetapi dia menambahkan nilai rupiah dengan harga tiket tersebut? Misalnya tiketnya 100.000, administrasinya itu 30.000, lalu ditambahkan oleh karyawan tersebut itu 100.000. Apakah itu termasuk dalam harta yang haram? Dan bagaimana jika sebentar pelan-pelan, harga tiket 100.000. Iya, harga tiket 100.000. Administrasi dari kantornya itu 30.000. Berarti harusnya dijual 130. Iya, betul. Dia jual berapa? Dia jual 230. Orang itu mau juga beli. Hah? Apa? Pembeli juga mau beli. Iya, pembelinya mau. Mau beli. Mau membeli. Sudah dibilang dia, ini saya markup ya harganya. Tapi kita tidak cantumkan di invoice tersebut, Ustaz. Hah? Kita tidak mencantumkan di invoice tersebut gitu. Jadi tidak ada akad antara perusahaan dan karyawan tersebut. Gitu. Sebentar. Enggak, si karyawan ini dia beritahukan atau tidak? Harganya ini mahal. Pembelinya itu misalnya gini, harga tiket pesawatnya itu 100.000. Administrasinya itu 30.000. Lalu dari karyawan tersebut dia itu menambahkan sendiri 100.000 gitu. Jadi dia 100.000 buat dia. Iya, betul. Boleh ini. Mencuri ini namanya. Haram ini, Bu. Kecuali dia sampaikan dan uang itu buat perusahaan, itu boleh. Karena dia untuk pekerjaan ini sudah digaji. Harga tiket mau naik, mau turun, itu semua keuntungan dan kerugian buat perusahaan, bukan dia. Tapi dia naikkan sendiri dan kemudian dia ambil uangnya, ini bagian dari mencuri. Dan bagaimana Ustaz harga harta yang sudah terpakai dari uang tersebut? Jazakallahu khairan. minta izin kepada perusahaan yang dia curi uangnya. Kalau mereka mengikhlaskan, alhamdulillah. Kalau mereka tidak mengikhlaskan, ganti uang mereka. Baik. Jelas? Hitung sudah berapa banyak uang perusahaan dicurinya. Selain mencuri, dia juga merusak nama baik perusahaan ini. Otomatis orang menganggap ini perusahaannya apa-apa, ini tiket mahal terus di sini. Ya. Mungkin ganti rugi nama baik yang dirusak mungkin lebih mahal lagi daripada uang yang dicurinya. Baik. Yang kedua, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati mic-nya. Silakan ya, Ahwat. Saya mau tanya, Ustadz, ada salah satu keluarga saya bekerja di bank, dia jadi debt collector teller. Terus bagaimana dengan gaji yang dia dapat? Udah gitu, dia kalau misalkan tamu-tamu yang dia telpon itu pada bayar tagihan, dia dapat tambahan bonus, Ustadz. Bagaimana dengan hasil dari gajinya itu? Baik, debt collector di bank, kalian dia tagih hanya pokoknya saja. Ketika ada pertambahan dari pokok, dia tanya dulu, Pak, berapa utang dia? Sekian, sekian, sekian. Pokoknya berapa? 100 juta. Bunganya 150. Yang saya tagih cuma 100 saja ya. Ini halal. Bekerja sebagai debt collector. Kalau dia ngontrak rumah Anda tadi, jadi halal juga dia. Maka tanya kepada dia, Anda debt collector syariah atau bukan? Tapi kalau yang dimintanya 250 juta, 100 juta adalah pokok, 150 juta lagi adalah bunga ribanya, maka dia membantu dalam akad riba. Ini yang tadi tidak boleh dikontrakkan ke dia. Lalu Ustadz, bagaimana kalau misalkan dari yang si customer ini bayar memakai bunga, selama ini uang yang hasil dia dapat dari gajinya itu, gimana supaya kita bisa membersihkan dari harta ribanya? Enggak paham saya, Ibu. Ulangi. Jadi kalau penghasilannya selama ini dia dapat dari bank tersebut, terdapat bunga yang ditarik dia, bunganya juga ditariknya. Iya. Lalu iya, dari hasil gajinya, dari bunganya, dari narik bunganya, walaupun tidak dapat gaji dari narik bunga, tetap dia berdosa karena membantu si pelaku riba memakan riba. Iya atau tidak? Jelas? Jelas. Apalagi sekarang untuk membantu orang memakan harta riba, dapat uang lagi dia. Dua kali dosanya ini. Dosa membantu memakan, memberi makan kepada pelaku riba, dan sebagian dia makan. Baik, cukup Ibu. Lalu Ustaz, cara membersihkan hartanya itu bagaimana? Keluarkan dari pekerjaannya sekarang, kan jelas mana yang perkirakan selama ini, yang hutang yang dia tarik, yang pokoknya saja ada atau tidak. Terkadang ada, bahkan ada teori untuk agar Anda hanya membayar utangnya saja, yaitu jangan bayar angsurannya, kemudian nanti mereka minta ya udah bayar pokoknya saja. Pada saat itu terlambat orang itu bayar pokok, ya. Itu debt collector yang minta dibayar pokok. Ini halal pekerjaannya, karena dia menagih hanya pokoknya saja. Perkirakan berapa yang ditagihnya pokok dan berapa yang ditagihnya yang tidak pokoknya, pokok dan bunganya. Yang pokoknya tadi halal, yang bunganya tidak halal. Jelas? Jelas Ibu? Ya, jelas. Ya, yang ketiga, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustadz, dulu mendapatkan hibah tanah dari orang tua, kemudian membangun rumah, tetapi Orang tuanya bapak atau ibu? Keduanya. Dua-duanya menghibahkan ke anaknya. Betul. Satu anak apa semua anak? Dua anak. Semua anaknya dua? Iya. Masing-masing dapat? Iya, dapat dan rata, sama. Sama, dua-duanya sama-sama laki-laki atau sama-sama perempuan? Laki perempuan. Kok disamakan laki perempuan? Kurang tahu itu. Baik. Walaupun sebagian ulama membolehkan ini, tapi pendapat yang terkuat pendapat Syafi'i, pendapat jumhur para ulama, kalau saja Allah membagi waris dengan 1:2, maka anda membagi hibah juga ikut ketentuan Allah. 1:2 juga. Karena yang laki-laki bebannya berat, dia harus menafkahi anak istrinya, dan pun saudarinya ini, anda jatuh miskin, dia akan menafkahi juga. Tetapi saudari tidak wajib menafkahi saudaranya, walaupun dia jatuh miskin. Seperti istri tidak wajib menafkahi suaminya walaupun jatuh miskin. Jelas? Dan karena itulah istri boleh memberikan zakat kepada suami, suami tidak boleh memberikan zakat kepada istri. Tayyib. Terus. Ustaz. Fadal. Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Beli rumah dan kendaraan dengan cara kredit yang tidak syar'i, dioperasikan sehingga mendapatkan rezeki. Apakah rezeki itu haram? Bila kreditnya telah dilunasi, apakah rezekinya tetap haram atau sudah jadi halal? Dia beli kendaraan umpamanya, atau beli rumah dengan cara KPR, pakai riba. Ya, kemudian rumah ini disewakan. Dapat uang sewa dari rumah ini. Apakah sewa rumah ini termasuk riba juga? Kaedahnya, permasalahannya kembali kepada permasalahan apakah uang pinjaman riba itu tidak halal di tangan si peminjam dengan cara riba. Ini sering saya jelaskan. Dijelaskan oleh Oki dalam permasalahan uang yang didapatkan atau barang yang didapatkan dari pembelian menggunakan kartu kredit. Apakah barang itu sah menjadi milik si pemegang kartu kredit atau tidak? Oki memutuskan sah. Ya, yang tidak sah adalah akad ribanya. Tetapi uang yang dipinjamnya adalah uang yang sah dan halal digunakannya. Faham? Tetapi maka oleh karena itu tutupi akad ribanya, selesai dosa riba dan semuanya tidak ada dosa lagi. Kalau tidak sah, maka anda tidak bisa hidup di Indonesia. Bukankah fasilitas umum, jalanan, sekolah, rumah sakit dan semua fasilitas umum dibangun dengan uang pinjam dengan cara riba? Ya atau tidak? Kalau tidak sah, berarti tidak sah dibangun semuanya. Jangan berobat ke rumah sakit umum, jangan sekolah negeri, jangan lewat jalanan umum. Mau lihat mana lagi anda? Gak bisa kan ya? Maka pendapat jumhur para ulama dalam hal ini kuat, yaitu yang berdosa yang membuat akad ribanya. Adapun uang negara tadi dibayarkannya untuk para pegawai negeri, untuk membuat fasilitas umum, ini semuanya halal. Jelas? Allah barik fiik. Assalamualaikum Ustaz. Tunggu sebentar Ibu, ada aturan. Masih ada aturan. Afwan, tadi yang Ahwat yang sebelumnya pertanyaan belum selesai Ustaz, terpotong. Apa boleh kita coba tanya lagi atau antri yang baru aja? Terserah panitia, sebentar. Antri baru aja ya. Antri baru kata panitia Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, apa hukum bekerja di Bursa Efek Indonesia sebagai pengawas transaksi di mana pekerjaan tersebut bertujuan agar tidak terdapat investor tertentu yang melakukan kecurangan. Kemudian masih bacanya. tulisannya nih. Kemudian apakah bursa dapat dianalogikan seperti PD Pasar Jaya? Karena bursa hanya tulisannya enggak jelasnya. Menyegarakan sistem, menyelenggarakan sistem agar transaksi bisa dilakukan, sedangkan yang melakukan kecurangan jawabannya saya sudah tahu. Nggak, antum jangan bekerja di bursa efek ya, baik sebagai pengawasnya atau penyedianya, beda dengan PD Pasar Jaya. Di bursa efek akad transaksinya berapa persen yang halal? Coba lihat di buku harta haram. Bila dia menggunakan akad-akad forward, futures untuk komoditi ya, bahkan untuk mata uang, ada yang spot dan segala macam ya, yang semuanya tidak terpenuhi rukun dan syarat dalam jual beli barang. Dan yang sering terjadi lagi, mereka pagi mereka beli, untuk settlementnya menjadi milik dia kan butuh 2 hari kerja kan ya. Siang naik harga sahamnya, akan dijual atau tidak? Pasti dijual dia, berarti dia menjual barang yang belum diterima. Ini adalah riba dan mengandung gharar yang besar, menjual barang sebelum diterima walaupun sudah dibeli dengan akad ya. Berarti dia menyelenggarakan dan mengawasi akad-akad transaksi yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di PD Pasar Jaya, kalau diawasi umpamanya, makanya dari masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan diikuti oleh para Khulafaur Rasyidin dan sampai Ibnul Hajj dalam ulama mazhab Hanafi Maliki di Maroko, dia mengatakan sampai abad ke-7 masih ada pengawas pasar. Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke pasar dan kemudian beliau masuk ke pasar dan kemudian beliau masukkan tangannya melakukan sidak, ada beras, ada gandum yang di luarnya kering, di dalamnya basah, sehingga beliau memarahi orang tersebut dan mengatakan, siapa yang menipu bukan masuk golongan kami. Di masa Umar juga masuk pasar, dia bilang, la yabi' fi suqina man la yafqahu dinana, jangan berjualan di pasar ini orang yang tidak mengerti syariat Allah dalam muamalat. Ali bin Abi Talib masuk ke pasar juga beliau mengatakan, la taruddu qalilar ribhi fatakhsaru, jangan kalian tolak keuntungan yang kecil dalam berdagang sehingga kalian akan merugi kalau itu ditolak ya. Artinya mereka ada sidak ke pasar, ada pengawasan. Jelas antum itu? Ini bagus kalau yang diawasinya syariah, tidak syariahnya. Tapi kalau diawasinya bagaimana bisa lancar transaksi-transaksi haram itu, maka dia adalah penyedia tempat yang haram dan memperlancar akad-akad yang diharamkan tersebut. Wallahu taala alam. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa hukumnya bekerja outsourcing, bekerja di salah satu bank konvensional walaupun sebagai office boy atau cleaning service? Apakah pendapatannya halal atau haram? Walaupun office boy atau cleaning service, jangan dipikir ini tidak berfungsi di dalam memperlancar akad riba. Coba hari ini semua cleaning service dan office boy di bank riba A demo, mereka enggak kerja, buka enggak bank itu? Tentu enggak berani buka, dia bau, enggak ada cleaning service-nya. Ya atau tidak? Lancar enggak ribanya? Berhenti ribanya. Dengan bersih dan harum dan wanginya dan ada pelayanan dari office boy, mereka semangat bekerja. sehingga ribanya menjadi lancar dan mantap. Iya atau tidak? Fungsinya bukan kecil ini. Maka minta ke outsourcingnya, jangan tempatkan saya di lembaga riba. Kalau enggak saya resign lebih baik. Ah, insya Allah. Baik, terus. Silakan yang Ikhwannya. Ahwat, ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Sebentar Ibu, tadi bukan pertanyaan dari Ikhwan, tadi dari kertas. Sekarang dari Ikhwan, setelah ini baru dari Akhwat 3. Fadal ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullah. Mau bertanya tentang asuransi syariah. Asuransi syariah. Baik. Beberapa bentuk akadnya adalah akadnya tolong menolong. Yang kedua, uang bulanan yang disetorkan itu terbagi menjadi dua, kesehatan dan tabungan. Yang ketiga, uang tabungan diinvestasikan di badan usaha non riba. Terus keempat, ada asuransi jiwa. Dan ini bila meninggal. Apa yang dimaksud dengan diinvestasikan di usaha non riba? Ya pada saat akadnya itu diinformasikan. Kalau apa uang, maksud diinvestasikan di badan usaha non riba? Setahu saya maksudnya menurut DSN diinvestasikan di perusahaan yang pinjaman ribanya di bawah 50%. Iya atau tidak? Ini yang dimaksud dengan badan usaha non riba oleh Dewan Syariah Nasional. Terus berarti terus, ada ribanya atau tidak? Berapa persen? 50. Baik. Boleh ini di bawah 50? Dewan Syariah membolehkan. Dewan Syariah Nasional. Maka fatwa ini sering saya ingatkan, ini fatwa yang menyebabkan orang menjadi tidak takut berbuat dosa lagi. Karena di bawah 50%. Syirik di bawah 50%. Zina di bawah 50%. Bagaimana? Mencuri di bawah 50%. Semua dosa besar. Minum khamar di bawah 50%. Innalillah. Enggak ada lagi agama ini. Tidak ada lagi larangan Allah kalau begitu. Terus masih ada lagi? Ustaz. Ya. Ada ini Ustaz belum? Enggak, afwan Ustaz, Ahwat di enggak ada pertanyaan tertulis. Jadi panitia Ahwat melakukan pertanyaan langsung ke Ustaz. Jadi yang tadi dibaca pertanyaan. Sebentar, ini saya yang ngundang, saya bukan Ahwat. Iya. Iya Ustaz, maksudnya karena di sini di Ahwatnya yang antri udah banyak. Kalau terlalu banyak di Ikhwan, kasihan udah antri gitu Ustaz maksudnya. Gimana panitia? DKM udah selesai urusannya DKM. Ambil keputusan tegas. Jangan begini Ibu-ibu. Iya Pak, karena itu yang tadi dibaca kan atau apa pertanyaan Ikhwan semua. Di Ahwat itu pertanyaan semua langsung. Enggak ada yang dikumpulkan dari tertulis. Iya, ini sekarang ini kan pertanyaan sedang di Ikhwan yang langsung. Jadi nanti dari Ahwat juga ada langsung 3, kemudian kita membacakan tulisan 3. Peraturannya gitu ya, Bu. Oh iya, berarti Ikhwan 6, Ahwat 3 gitu ya, Pak. Iya, betul, Ibu. Allah juga bilang begitu. 1:2. Bukannya Ustaz, bukannya 4, Ustaz? Oh iya, mau 4 boleh. Akhir. Baik. Fadal. Ustaz, kalau di dalamnya kan ada asuransi jiwanya, Ustaz. Kalau apabila meninggal tuh mendapat uang yang lebih dari apa yang uang ditabungkan. Nah, kenapa yang mendapat uang lebih gimana ini? Misalnya kalau si apa pengikut asuransi ini asuransi meninggal syariah tadi, meninggal dia dapat uangnya lebih. Kenapa itu, lebih? Ada asuransi jiwanya, Ustaz. Terus akad apa keterangan terakhirnya itu dihalalkan sebentar, oleh fatwa MUI. Saya terlalu bulan yang lalu kita bahas asuransi syariah kan ya. Kan kalau enggak salah saya minta serahkan kepada saya data-datanya biar saya pelajari tentang akad-akadnya itu. Akad antara nasabah dengan perusahaannya. Perusahaan dengan pemilik badan usahanya. Semua akad-akadnya itu serahkan biar saya pelajari. Baik, Ustaz. Baik. Insya Allah minggu depan diserahkan, Ustaz. Minggu depan kemana? Atau pertemuan selanjutnya, Ustaz. Taib, alhamdulillah. Jazakallah khair. Kopiannya serahkan, jangan aslinya. Nanti itu gak bisa mengklaim. Fadl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustaz, alhamdulillah saya baru saja meninggalkan pekerjaan riba. Setelah 29 tahun atau 30 tahun saya bekerja di bank konvensional. Artinya selama puluhan tahun itu kami memberi makan anak-anak dengan harta riba. Pertanyaannya, bagaimana cara saya bertobat? Yang kedua, pesangon dan dana-dana yang akan saya terima itu bagaimana caranya untuk membersihkannya? Baik. Itu saja, Ustaz. Suami terima masih kan hidup dan bisa membiayai hidup Ibu? Masih, Pak, Mas. Tapi suami di lembaga itu juga? Bukan, sekarang udah enggak lagi. Suami sekarang bekerja di swasta. Halal insyaallah. Insyaallah halal. Baik. Ya, kalau Ibu bisa dibiayai oleh suami dan anak-anak, dari suami tercukupi kebutuhan pokok mereka, semua uang Ibu berarti kan enggak penting. Dan semuanya didapatkan dengan cara jasa riba dahulunya. Maka semuanya keluarkan untuk fakir miskin. Jelas Ibu, yang uang Ibu. Iya, Ustaz. Nah, semuanya berikan kepada fakir miskin. Bila ada kerabat, berikan tanpa Anda bilang ini uang pertobatan riba saya. Enggak, serahkan aja kepada dia. Minta semua nomor. Ya Ustaz, semua ya. Dengan semua. Ada jam sostek, jaminan hari tua, segala macam itu. Iya, semuanya. Semua yang terima dari bank itu semuanya. Jelas? Untuk cara tobatnya yang gaji kan sudah berhenti sudah. Ibu. Oh, iya. Kan kata Allah, walam yusirru ala ma fa'alu. Kemudian diantara penyempurnaan taubat adalah wa'atbi sayyiatal tamhuha. Wa'atbi sayyiatal hasanatal tamhuha. Ikutkan dosa-dosa tadi dengan berbuat baik. Ya, andai berapa riba yang telah Anda makan, sekarang memiliki harta yang halal nantinya, berikan sedekah. Berikan hibah dan lain-lainnya. Baik. Maaf Ustadz, kalau untuk diberikan kepada fakir miskin itu boleh di lingkungan keluarga atau bagaimana? Boleh, boleh. Baik. Terima kasih Ustadz. Yang dari kertas, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang dari kertas kata DKM Ibu. Dulu. Ini bukan panitia lagi, DKM yang ngomong. Otoritas penuh di tangan dia. Afwan, Pak, tadi katanya yang ahwat 3 orang. Ini baru 1 orang. Oh, ya lanjut. Yang ahwat enggak ada kertas, kita pertanyaan langsung aja. DKM jangan loyo begitu ya, akhi. Antum deh kasih otoritas penuh di demo dikit. Goyang. Padahal beliau mengatakan ya ya, terserah Ibu. Nah. Ya lanjut Bu, lanjut Bu. Lanjut Ibu, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Halo. Ustaz, saya mau bertanya. Saya punya TK umum yang sudah berjalan. Mempunyai apa? Ulangi Bu, saya apa? Ada sabotase seperti yang. Tes. Ah, silakan Ibu. Silahkan. Bagaimana DKM? Mic-nya yang Iwan tuh di slide dulu. Ganti mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Masya Allah, tunggu, sekarang tunggu, Allah yang ngatur sehingga mati yang punya ibu-ibu. Ya, baik, silahkan. Apa tunggu, mau... ditunggu itu diganti mic dulu sana belakang. Yang awaknya mau diganti mic itu tuh. Tetap yang awak dulu, silakan. Bu, tes. Silakan Ibu. Baik Ustaz. Saya mau bertanya Ustaz, saya punya TK umum yang sudah berjalan. TK umum sudah berjalan. Iya, sudah berjalan 9 tahun. Ini tahun ke maaf, ini tahun ke-8. Kami mempunyai guru 9 orang dan sesuai dengan yang saya ketahui dari Ustaz kemarin bahwa ada karena ada unsur musik di dalamnya maka sebaiknya dijadikan yang sunnah ya Ustaz. Tapi dalam prakteknya saya menghadapi banyak kendala yaitu yang pertama saya tidak mampu untuk secara SDM langsung merubah 100% sehingga saya menempuh jalan untuk berproses Ustaz. Tahun pertama sudah tidak ada alat musik, sudah tidak ada ulang tahun, perayaan ulang tahun, dan alhamdulillah tahun ini sudah di beberapa siswa ada siswa muslim yang menggunakan baju muslim. Mengingat ini masih ada siswa yang non muslim Ustaz. Sebentar, siswa muslim makin muslim. Umurnya berapa ini anak? 3 tahun Ustaz. 3 tahun enggak apa-apa dia telanjang. Maksud begitu ya Ustaz, baik. Ya iya, tidak ada busana muslim. Kasihan anak umur 3 tahun dipakai-pakai cadar. Susah dia bernafas, sakit paru-parunya nanti. Baik Ustaz. Kemudian dalam berproses ini di tahun pertama ini itu yang sudah kami lakukan dan kami ingin menjadi sekolah umum yang memang sesuai syariat Islam secara kafah. Masya Allah. Dan tetapi Ustaz, karena saya adalah ownernya. Dan sekolah itu sudah berjalan dengan kepala sekolah berikut dengan guru-gurunya. Saya mencoba meyakinkan kepala sekolah untuk beberapa persyaratan yang saya minta. Tolong stop ini, stop itu, stop ini, stop itu. Tapi itu maksudnya tidak bisa diterapkan, tidak bisa dijalankan secara penuh gitu. Tidak bisa dijalankan secara penuh, ganti kepala sekolahnya nanti bisa. Iya Ustaz. Kan Anda pemilik. Kalau enggak, Anda yang ganti langsung jual. Iya, jadi sebenarnya saya juga tahun ini kemarin awal sebelum kita penerimaan siswa itu kita ada berniat untuk menjual Ustaz. Karena saya tidak mampu secara ini untuk merubah itu 100%. Saya juga tidak mau menerima penghasilan yang masih ada subhatnya, mengandung subhat karena ada musik di situ. Kami sudah mencoba untuk menawarkan, kemudian ada tetapi sampai sekarang juga masih belum bisa Ustaz, jadi harus dijalankan. Yang bisa sekarang kan kepala sekolahnya dipecat, ganti yang baru bisa itu kan ya? Artinya sekolah itu 100% langsung di stop sekolah umumnya ya Ustaz? Bukan, yang maksiatnya stop, karena maksiat tidak bisa dikatakan dengan perlahan-lahan. Bukankah tadi Allah mengatakan walam yusirru ala ma fa'alu, mereka tidak terus melakukan perbuatan dosa tersebut. Wahum ya'lamun, dan mereka tahu itu haram. Kecuali dahulu tidak tahu haram hukumnya, sekarang telah tahu haramnya, jangan teruskan. Bukankah Allah telah mengatakan wa ma nahakum anhu fantahu, sesuatu yang Allah larang langsung berhenti. Kalau dengan tadi apa namanya istilahnya, dengan berproses itu bukan langsung berhenti namanya. Jadi begini Ustaz, sekolah lagi? Itu terakhir ada pembangunan yang menggunakan dana hutang. Hutang riba? Tidak, jadi dari hutang tidak riba, non riba ya Ustaz, dari teman, dan dia diizinkan untuk mengembalikan dalam jangka waktu 2 tahun ke tanpa depan. Pertambahan. Tanpa pertambahan sedikit pun, tanpa denda. Alhamdulillah Ustaz. Dengan beban hutang yang dengan beban hutang yang kami punya, dan insya Allah kami sanggupi untuk pembayarannya selama 2 tahun itu, plus kalau misalkan saya harus mengganti beberapa guru atau karena alhamdulillah dalam tahun pertama ini ada beberapa guru yang sudah saya masukkan pemahaman tentang sunnah, dan itu alhamdulillah ada 2 sudah mulai mau menerima. Yang tidak mau menerima katakan kepada dia, ajukan resign. Sekarang sekolah saya tidak mau punya, gara-gara sekolah saya masuk neraka. Ya, oleh karena itu saya ambil jalan tegas. Siapa yang ingin ikut berjuang, sama-sama kita besarkan sekolah ini, sama-sama kita makan yang halal bersama-sama, mari ikut. Yang tidak siap, silakan pilih jalan sendiri. Ajukan resign sebelum saya PHK. Untuk memberikan PHK itu, saya tidak punya kemampuan untuk membayar pesangonnya, Ustadz. Jadi, bolehkah Ustadz kalau dalam bahasa saya berproses tadi itu, saya coba untuk, sudah ada 1-2 orang yang bisa saya tarik untuk masuk ke sekolah ini untuk membuat sebuah perubahan yang mengarah ke sunnah, tapi masih apakah butuh proses. Apakah dia juga di PHK, dia tidak mengikuti aturan? Di PHK juga kasih pesangon? Aturan yang kita sepakati di awal itu kan sekolah umum, Ustaz. Walaupun sekolah umum bukan berarti sekolah haram. Paham? Paham, Ibu? Iya, Ustaz. Oh, iya. Baik, Ustadz. Artinya bagaimana dengan status pendapatan saya selama ini yang masih ada subhatnya, Ustadz? Sebaiknya seperti apa? Langsung berhenti. Dari tadi kan saya bilang langsung berhenti. Apa artinya langsung berhenti? Langsung stop. Kalaupun tidak bisa lagi, ya udah. Dibilang ke mereka kalau Anda tidak siap meminta PHK segala macam, saya bubarkan perusahaan. Bubar juga ada pesangon? Saya nggak bisa membayar pesangonnya, Ustaz. Hah? Kalau nggak saya jual ke pihak yang lain. Kalau Anda tidak siap. Berarti nanti saya tidak bisa menepati hutang yang dalam waktu 2 tahun harus saya kembalikan itu, Ustaz. Kan Anda jual berarti berpindah hutangnya kepada pemilik yang baru. Atau jual semuanya tutupi hutang yang tadi. Apakah kalau saya menjual TK saya dengan status yang sekolah TK umum itu, artinya di situ juga ada musiknya, ada ininya? Anda kan alat musiknya jangan jual. Tidak ada alat musik, sudah saya buang, Ustaz. Ya udah halal dijual. Berarti sekarang yang dijual kan adalah program dan lain-lainnya itu yang sudah berjalan? Program lain-lainnya yang sudah berjalan kan kalau sekarang kan Anda jual kan sekolah. Sekolah jadi itu intinya apa yang besar? Programnya kah? Atau muridnya kah? Dan bangunannya, infrastrukturnya. Yang mahal itu apanya? Infrastrukturnya kan ya. Program itu hanya mengikut saja. Maka hukum yang mengikut dalam menjual keseluruhannya dibolehkan. Wabillahi taufik. Selanjutnya. Baik, Ustaz. Jazakallah khair. Allah salimakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, maaf saya mau tanya. Jadi teman saya, orang tuanya kan sudah meninggal. Nah, orang tuanya itu meninggalkan emas yang masih ada di Pegadaian untuk dibayarkan dengan nominal yang cukup besar, yang teman saya pun tidak mampu untuk menyicilnya atau membayarnya. Nah, setahu saya sistem di Pegadaian, kalau misalnya emas itu sampai batas waktu itu tidak dibayarkan, itu dilelang. Dan hasilnya itu bagi hasil juga ke teman saya. Dan hasilnya apa? Hasil lelangan emasnya itu bagi hasil. Pegadaian akan ambil hasil dari lelangannya itu, dan si teman saya yang emasnya masih digadaikan itu juga dibagikan hasilnya. Nah, artinya ditutupi utang dari jual emas tadi. Iya, betul. Ditambah dengan bunganya kan ya? Iya. Kemudian nah, kalau masih ada sisa dikembaliin. Iya, betul. Tapi kalau tidak ada sisa tidak dikembaliin. Iya. Nampaknya seperti itu. Nah, Pertanyaannya apa? Lebih baik apakah di tapi kan teman saya ini tidak mampu untuk membayarkan, kalau misalnya memang masih mau menyicil agar emas itu balik, kan dia tidak mampu. Nah, apakah lebih baik dibiarkan dilelang saja atau bukan lebih baik atau tidaknya? Sekarang kan dia tidak mampu. Berarti ada solusi lain? Jawab Ibu. Tidak ada solusi lain kan ya? Jadi jangan pertanyakan apakah lebih baik. Memang tidak ada solusi lain. Cuma pertanyaannya bolehkah atau tidak? Kalau tidak ada solusi lain, hukumnya boleh sudah. Itu barang jaminan untuk penutup hutang tujuannya. Ya, selanjutnya. Terakhir Ikhwan. Terakhir, ya. Ya, silakan terakhir. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz mau tanya Ustaz? Silakan akhi. Ada seorang yang dia itu kerja di sebuah perusahaan. Pelan-pelan. Ada seseorang yang kerja di sebuah perusahaan yang memproduksi handphone. Produksi handphone terus. Dia masuk di departemen model baru. Apa? New model masuk di departemen. Pelan-pelan nanti ngomongnya, dekatkan suaranya ke mic. Iya Ustaz. Saya coba saya. Jadi dia masuk di departemen new model atau model baru. Kurang jelas. Apa? Di departemen new model set atau model baru. New model, model baru. Yeah. Bahasa Indonesia, jangan bahasa Inggris. Nanti saya kasih antum bahasa Arab jawabannya baru tahu. Apa? Antum tanya bahasa Inggris, saya kasih jawabannya bahasa Arab. Apa? Dua kali antum kena uang terjemahan. Jadi dia bertugas untuk menyiapkan segala sesuatunya agar sebuah model baru dapat diproduksi di Indonesia, Ustaz. Jadi terus mempersiapkan materialisnya, kemudian mesin yang dibutuhkan apa saja, bagaimana cara memproduksinya, sampai nanti sebelum bisa diproduksi secara massal, dia juga mengurus izin ke pemerintah. Ya, di sini masalahnya, Ustaz. Jadi pemerintah membuat aturan namanya TKDN. Kepanjangannya tingkat komponen dalam negeri. Tingkat komponen dalam negeri. Yang mana pemerintah itu menyuruh perusahaan handphone agar sebagian hardware-nya atau sebagian software-nya dibuat di Indonesia. Sebagiannya itu berapa persen? Ya. Tidak ada ketentuan. Pemerintah memberikan minimal adalah 30%. 30% harus dari Indonesia. Iya. Software dan hardware-nya. Iya. Terus. Ketika sudah mencapai 30%, maka boleh dijual di Indonesia. Dijual atau dibuat? Dijual. Tapi dijual kalau di Indonesia. Iya. Nah, oleh orang ini setelah diteliti ternyata ada model baru yang setelah dihitung ternyata tidak sampai nilai TKDN-nya ke 30%. Nilai apanya? Nilai TKDN-nya, Ustaz. Terus. Sehingga dia buat laporan yang sesuai faktanya, enggak berbohong ke atasannya. Dia bohong gitu. Enggak berbohong, Ustaz. Sesuai dengan nilainya kurang dari 30%, dia kurang 30%. Iya, dia enggak berbohong. Tidak berbohong. Terus sampai di atasannya, ternyata atasannya enggak setuju. Apa? Atasannya tidak setuju, Ustaz. Atasannya tidak setuju dengan laporan. Atasnya tidak setuju laporan tersebut. Ya, kemudian atasan tadi membuat manipulasi data, Ustaz. Dia yang merubah sendiri. Merubah sendiri. Terus karyawan bawahannya suruh tanda tangan. Tidak, Ustaz. Bawahannya kan karena bawahan ini enggak setuju, akhirnya didakwahi lawan atasan tadi. Didakwahi. Sampai akhirnya atasannya mengatakan, sudah, biar dosanya saya nanggung. Kata atasan itu. Iya. Kamu enggak usah ikut-ikut. Sehingga akhirnya dengan perubahan manipulasi data oleh atasan tadi sampai ke pemerintah, akhirnya pemerintah memberikan izin produk tersebut bisa dijual di Indonesia. Terus pertanyaannya, apakah gara-gara dimanipulasi sama atasan tersebut kerjaan si bawahan jadi haram, Ustaz? Dia tahu itu maksiat. Iya, Ustaz. Dengan menipu data, dan yang ditipunya bukan sembarang orang, negara. Sehingga terjadi seperti itu. Harusnya dia melaporkan ke bagian mana ini, KPK atau polisi? Kewajibannya itu. Kalau dia diam saja, dia berdosa dan gajinya tidak halal di situ. Tapi kalau dia laporkan dan tetap dapat gaji setelah itu, alhamdulillah. Jadi dia harus melaporkan. Karena dia sudah dakwahi, amar ma'rufnya sudah sampai dengan ucapan. Sekarang dengan perbuatan lagi, laporkan kepada pihak yang berwenang. Jelas? Jadi kalau misalkan sudah dilaporkan ke pihak yang pemerintah, kemudian artinya sudah selesai, Ustaz, kalau sudah dilaporkan. Apa? Kalau misalkan sudah dilaporkan ke pemerintah, berarti sudah jadi halal atau gimana, Ustaz? Halal uangnya dan dia sudah selesai tanggung jawabnya. Andai pemerintah tidak memproses, bukan urusan dia lagi. Tayyib. Allah barik. Cukup Ustaz? Cukup. Subhanallah bihamdika asyhadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.